Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, kembali lagi di Businessman Opinion Pas FM. Saya Dinda Natasha. Menghadapi krisis energi, pemerintah berencana untuk membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan dengan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Nah, apa komentar Anda tentang hal ini? Kami tunggu di 633-9160. 633-9160. Sekali lagi, mitra bisnis, menghadapi krisis energi, pemerintah berencana untuk membatasi jam operasional mal-mal. Nah, menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan dengan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Oke, kami tunggu untuk komentar Anda di 633-9160. 633-9160. Oke, kita langsung ke line telepon. Sudah ada yang akan memberikan komentarnya. Pak Poce, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bapak. Ya, itu sih ide pemerintah seperti itu ya. Cuma saya sempat kemarin, berapa hari yang lalu tuh, ya, dari perempatan jalan yang Harmoni yang mau nyebrang ke Kebun Jeruk. Jadi simpang raya yang depan TA, depan Mall Taman Anggrek tuh, yang flyovernya itu jalanan semua dipasang lampu. Gitu. Saya nggak tahu ide pemerintah seperti apa, tapi kok itu jalanan mesti dipasang lampu banyak begitu. Kurang lebih ada sekitar 40 lampu dan wattnya rasanya sih mestinya gede-gede ya. Gitu, dan mestinya kalau pemerintah mau penghematan, coba mulailah dari diri sendiri. Gitu. Oke. Oke, makasih. Ya, Pak Ustaz, terima kasih untuk komentarnya. Kita dengar komentar lain, kita temui Pak Rudi. Selamat siang. Selamat siang. Iya, apa komentar Anda Pak Rudi? Ya, itu Pak Rudi, mohon maaf, volume radio dikecilkan dulu sebentar. Iya. Oke. Ya, terima kasih, silakan. Ya, itu mal-mal kalau udah malam kosong tapi AC-nya jalan terus. Memang harus dihemat. Juga kendaraan bermotor sebaiknya sekarang bikin dari listrik lah. Oke. Kurangin yang dari mesin-mesin tuh, kurangin. Oke, ya, kita tidak begitu bisa menangkap Pak Rudi ya, tapi kita sudah mendengar sebagian komentarnya. Kita kembali ke line telepon, kita temui Pak Ilham. Halo, ya Pak Ilham, benar Pak ya? Ya, silakan. Ya, saya kalau saya komentar, mungkin saya mengutip katanya Gus Dur kali ya, Bapak Gus Dur. Ya, pemerintah ini ayah-ayah awaya aja dah. Ya, orang yang bayar disuruh irit. Nah, sedangkan pemerintah itu memboroskan energi sekian banyak yang seperti yang tadi yang dibilang yang di depan Taman Anggrek gitu ya. Jalan, ya. Ah, Selipir aja tuh. Terus di jalan Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan itu. Itu kan pembuangan energi yang gak ada gunanya gitu loh. Sedangkan orang yang bayar yang di mall itu kan dibayar, dia bayar pajak. Ya, silakan aja, dia kan punya duit. Bukannya pemakai energi yang pemerintah yang gratis itu loh. Itu komentar saya ya, Pak. Baik, Pak Ilham, terima kasih. Kalau masih ada komentar, kami tunggu di 633-9160. Kita temui Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bapak. Ya, saya rasa kalau mall ditutup, aneh ya. Itu. Ya. Dikurangi ya, satu jam ya? Dikurangi satu jam itu, ya kan itu mall satu prestis gitu ya. Kalau ditutup kan jadi aneh. Yang harus diperbaiki ini jalan-jalan yang rusak ini diperbaiki. Ya, mobil-mobil, ya izin mobil diperketat seperti di Cina itu. Ya kan, polantasnya harus dikerahkan dong. Jangan duduk-duduk, tidur-tidur gitu. Ya kan, taunya memeras itu pengemudi. Ya kan, itu polantasnya dikerahkan supaya jalan lancar. Ya kan, orang jadikan irit BBM. Sebenarnya masih bisa banyak cara-cara lain itu. Terima kasih. Baik, Pak Gilbert, terima kasih juga. Ke yang terakhir ini ya, komentar yang terakhir kita terima Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Oke, putus rupanya ya. Oke, kalau masih ada satu komentar lagi, kami tunggu di 633-9160. Di 633-9160 ya. Oke, Pak Wira, selamat siang. siang, Bu. Iya, silakan Bapak. Komentar saya, sebenarnya dalam penghematan itu untuk melakukan efisiensi. Efisiensi? Iya, pemerintah itu harus berhemat dari diri sendiri dengan melakukan upaya-upaya itu penghematan terhadap BUMN. Kita tahu yang pengguna konsumsi BBM terbesar, PLN, kemudian tambah lagi petrokimia dan lain sebagainya itu, pabrik-pabrik pemerintah itu banyak malingnya, Bu. Itu bisa dibuktikan. PLN itu, kalau saya mendapat informasi itu, di laut itu bisa di per bulan itu mungkin ada sekitar 100 kiloliter pencurian BBM itu. Makanya sering loss itu, tanki-tanki BBM, baik itu Pulau Jawa, Bali, segala macam. Itu bekerja sama antara pegawai PLN itu dengan transportir yang mengangkut minyak. Itu, Bu, itu yang harus dicegah dulu. Jadi jangan sampai mengurangi hak masyarakat yang untuk hidup bebas dan layak itu, kemudian sementara orang-orang yang mencuri yang betul-betul besar nilai pemborosannya itu tidak ditindak secara tegas. Terima kasih. Baik, Pak Wira, terima kasih. Oke, sudah 6 yang kita dengarkan komentarnya mengenai hal ini. Mitra Bisnis, nanti kita akan buka lagi segmen berikut. Anda masih bisa menyampaikan komentar Anda di 6339160. Oke, saya Dinda Natasya, selamat siang, selamat berbisnis.